Ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik. Yang mukanya sudah di bleaching di apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih yang cantik. Cacing tunggu dikubur. Jangankan masuk kubur, ibu meninggal jenazahnya disentuh tangan kita, menyentuh pipinya jenazah, ndak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada berapa rukun iman? Berapa? Li? 6. 5 itu rukun Islam. Rukun iman ada 6. Satu diantaranya percaya kepada hari akhir. Nah, biasanya orang ketika berbicara tentang kematian itu berbicara tentang hari akhir. Dan biasa kalau saya bicara kematian, tiba-tiba anak muda langsung bicara, orang kalau mati itu Ustaz tua dulu. Tidak, yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Ini anak muda kalau kita cerita kematian langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, bikin kaget. Yang namanya kematian, tua, mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustad, mati. Kalau Ustad duluan, siapa yang tak siap, Pak? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Karena mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Yang jadi masalah, bagaimana kondisi kita mati? Itu yang jadi masalah. Itulah sehingga setiap Jumat dibaca ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati. Illa kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah informasikan, ada di antara kita KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi matinya mati tidak dalam keadaan membawa Islam. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insyaallah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pemilu kemarin. Ini betapa hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya kan selesai pemilu tetap ceramah keliling Indonesia, Pak. Apa rakyat bilang apa itu serangan fajar? Dia ganti bukan serangan fajar, dia ganti apa, Pak? Sedekah subuh. Apa ndak hancur, Pak? Ya? Ibu bapak, saya yakin bapak ibu tidak yang hadir di sini tidak terima serangan fajar. Tapi kalau ada yang jadi sponsor serangan fajar, itu bagian daripada kebatilan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kita sedikit tentang kematian. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu kita selalu berpersepsi, berpikir harus tua dulu, harus sakit dulu. Tidak. Kematian, anak muda pun pasti mati. Suatu ketika Sulaiman alaihissalam lagi ceramah seperti ini. Tiba-tiba datang tamu tadi undang. Berkatalah tamu tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman katakan, silakan masuk, duduk. Duduklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi, Pak, diangkat tangan, ya Rasul, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, saya izin pamit dulu. Kata Nabi, silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman katakan, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi yang memisahkan kamu dengan harta yang kau miliki. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata begitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda diangkat tangannya. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Betul. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Ya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Nah mudah, barangkali kau yang diinginkan. Ya Rasul, jangan main dah. Bawa saya jauh. Ya Rasulullah, bawa saya jauh sampai dia tidak dapat saya tadi ini. Nabi Sulaiman katakan, baik. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman dengan izin Allah, mujizatnya pandai bicara dengan binatang. Pandai perintah angin. Bahkan dia adalah manusia terkaya di dunia sampai sekarang ini. Kata Nabi Sulaiman, angin, tolong kau terbangkan anak muda ini. Bawa di mana mau pergi. Siap. Diterbangkanlah anak muda ini, Bu. Kiri, kanan, lurus, kiri, kanan. Dia pikir, saya sudah jauh saya, kurang ngajar. Tidak dia dapat lagi saya tadi itu. Bikin kaget-kaget. Angin. Sudah, turunkan saya. Sudah saya jauh ini. Turun. Pas turun, baru satu langkah diinjakkan kakinya di tanah. Langsung muncul itu tadi tamu. Hei, dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau. Kenapa saya tinggalkan majelis tadi? Karena di sini takdirmu harus mati. Akhirnya, dia tinggalkan, dia hindari kematian. Justru kenyataannya, dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Sebaliknya, kalau tidak tiba saatnya, biar setengah mati, kau mau mati, tidak akan mati. Ini ada cerita, wallahualam benar atau tidak. Ada ibu ketahuan suaminya selingkuh. Dia dapat WhatsApp-nya lope-lope. Sakit hatilah dia. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil racun. Dia masuk di kamarnya minum racun. Karena buru-buru takut didapat anaknya, dia buru-buru minum racun. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah. Tidak jadi mati. Satu bulan kemudian ketahuan lagi suaminya selingkuh. Dia mau bunuh diri. Lihat racun. Bulan lalu gagal. Dia ambil pisau, Bu. Dia iris urat nadinya. Rencana bunuh diri, dia iris urat nadinya. Dia lupa ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Nggak jadi lagi mati. Satu bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Dia mau bunuh diri. Dilihat racun gagal. Dia lihat pisau gagal. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya. Lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Ternyata air dalam sumur tidak cukup. Tidak jadi lagi. Saudaraku, ajal bila tiba tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Tungke maki nyawai pasti mati, kata orang Bugis. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita melewatinya. Nah, sekarang ibu bapak, pernah ngantar jenazah? Pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kata Nabi, kalau kalian meninggal, tiga tuh yang ngantar kamu. Dua yang kembali, satu yang tinggal menemanimu masuk kubur. Apa gerangan yang mengantar kita ke liang kubur? Satu, keluarga. Handai taulan, sanak saudara, kenalan, tim sukses. Ya, jangan lihat Pak Lanyela. Tim sukses semua ikut ngantar kita. Tapi demi Allah, tidak ada satupun yang mau masuk menemani kita di kubur. Jangankan masuk ke dalam kubur, tidur aja di atas kubur kita, di samping kubur, tidak ada. Percaya ibu, besok-besok ibu meninggal, jangan harap suamimu mau temani. Meskipun dulu dia bilang, kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Kita akan sehidup semati. Cerita. Pas meninggal, kawin lagi, Bu. Sampai ada di Makassar komplain sama saya, Ustaz. Itu jelek betul sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi, Bu? Masa baru 3 bulan meninggal istrinya, belum lagi kering kuburnya, dia kawin lagi, Ustaz. Sebenarnya itu tetangga saya masih hidup istrinya dia kawin. Iya toh? Masya Allah. Ada kawan saya, Pak Ketua DPD, kawan saya, waktu meninggal istrinya, nangis, Bu. Ini kisah nyata. Bengkak matanya. Dia bilang apa? Ustaz, rasanya gak bisa lagi aku lanjutkan hidupku. Saya bisa sukses begini karena istri saya, Ustaz. Separuh jiwaku rasanya mau pergi. Wah, luar bengkak. Biasanya kan laki-laki paling nangis tapi gak sampai bengkak matanya. Ini bengkak matanya, Pak. 3 bulan kemudian saya pergi jogging. Di pantai, di Losari. Saya jogging. Ketemu saya sama dia. Tiba-tiba di sampingnya ada perempuan cantik, putih, masih muda, panjang rambutnya, enggak pakai jilbab. Saya senggol dia. Pak Haji, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, Ustaz, yang baru. Sudahlah. Kalau kita meninggal, Pak, keluarga enggak bakal ada yang mau menemani. Apalagi kawan. Kawan kita. Jangan harap anak buah kita. Malah dia doakan kita cepat mati supaya dia ganti. Coba. Ada orang meninggal, ada kawannya, enggak usah teman-teman di situ. Coba lihat saja grup WhatsApp kita. Bapak Ibu kan semua punya grup WhatsApp. Iya toh? Punya grup WhatsApp. Coba kalau ada yang meninggal. Jangankan ketik doa. Nulis doa, baca doa, enggak. Apa dia kirim? Stiker. Iya toh? Apa dia kirim? Innalillahi wa inna. Enggak dia ketik itu doa, stiker, Pak. Begitu sudah itu dia blokir kita punya nomor. Dia hapus. Takut malam-malam ada WhatsApp nomor dengan kita. Ayo. Teman, handai tolan, keluarga. Tidak akan ada yang masuk menemani kita. Yang kedua, kata Nabi, harta. Almarhumah, almarhum suami istri. Waktu meninggal, seluruh harta keluar. Mobil, motor keluar ngantar. Tapi demi Allah, hanya satu yang menemaninya masuk ke dalamnya. Apa itu? Kain kafan. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, kainnya sama. Kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra. Tidak. Coba lihat kain kafan. Ada kantongnya? Ada kantongnya? Tidak. Tidak mentang-mentang kaya. Kasih masuk di dalamnya iPhone 15. Tidak. Kaos kaki aja tidak boleh kita pakai kalau orang Islam. Apa yang kita bawa? Harta. Kain kafan. Ibu-ibu ini orang-orang kaya semua. Ibu sekarang pakai parfum merek-merek internasional. Bulgari, Angelman, Hermes. Begitu ibu meninggal, apa parfumnya? Kapur Barus. Iya. Hilang semua itu. Harta ini. Ini ibu-ibu nih, yang cantik-cantik. Yang mukanya sudah dibleachin di apa semua. Mukanya putih, lehernya hitam. Ya. Bu. Nih, yang cantik. Cacing tunggu di kubur. Jangankan masuk kubur. Ibu meninggal jenazahnya disentuh tangan kita. Menyentuh pipinya jenazah. Tidak ada yang mau langsung sentuh tangannya. Dia cuci bersih-bersih tangannya dulu kita. Jijik dengan jenazah kita. Harta, tidak ikut. Keluarga, pulang. Yang setia menemani kita masuk. Amal. Amal itu ada 2. Amal kebaikan, amal keburukan. Yang baik akan jadi amal jariah. Yang jelek akan jelekkan kejariah. Semalam saya di Metro TV wawancara soal pemilu. Saya bilang tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Allah. Kalau kau jujur, insya Allah jadi amal jariah kejujuranmu. Tapi kalau kau bohong, kebohonganmu, kecuranganmu akan jadi amalmu juga. Sampai kau sudah jadi tulang belulang, peninggalanmu akan masih menyiksamu. Ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ini peringatan, tidak ada usah cerita kita pemilu jujur. Kalau dia tidak percaya akhirat, tidak ada gunanya. Orang yang masih percaya akhirat, yang masih mau jujur dan berkata baik. Kalau dia sudah tidak percaya akhirat, biar kau kasih tahu apa, tidak ada gunanya. Itu yang disebut oleh Nabi, kaswatul qalbi, mati hatinya. Na'udzubillah min zalik. Nah, masuklah kita dalam kubur. Ada kesalahan kita. Dia pikir alam kubur itu luas. Tidak. Itu alam kubur, Pak. Kuburan, kubur itu agak lebar. Barangkali 60 cm lebarnya, panjangnya 2 meter. Itu kubur. Apa itu tempat kita? Bukan tempat kita, liang lahat. Tahu liang lahat? Di dalam kubur itu digali lagi sampingnya kan? Yang pas-pas dengan tubuh kita, enggak bisa gerak, enggak bisa apa-apain. Masuklah kita di situ. Jadi kalau ada orang jahat dunia, Pak, suruh lihat aja orang dimasukkan di kubur. Mau kemana? Kau pasti mati. Mau kemana? Pasti kamu mati. Itu dalam surah Yusuf itu dijelaskan. Silakan akhir-akhir surah Yusuf, Bapak buka. Bahasa Indonesianya begini, kurang lebih Allah katakan begini. Silakan lakukan apa yang kamu mau lakukan semau-maumu, karena kami pun menunggu kelakuanmu nanti di akhirat. Kita tunggu semua itu. Allah tunggu semua kelakuanmu itu. Maka kalau sudah masuk kubur, gak ada, putus. Gak bisa lagi kita sholat. Gak bisa lagi kita puasa. Masuklah kita dalam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Gelisah kan? Padahal kalau bapak mati lampu, masih luas rumah. Masih bisa pakai ambil senter HP. Tiba-tiba masuk ular. Bapak masih bisa berteriak, "Woi, ada ular, ular, ular." Masih bisa ngambil kayu pukul. Masih bisa lompat ke jendela. Tapi di alam kubur, mati lampunya selama-lamanya. Luasnya, gak bisa lagi gerak, Pak. Ditindis, gak bisa gerak. Itulah alam kubur. Dan kata Nabi, ketika kau sudah masuk alam kubur, hanya tiga lagi yang bisa membantumu. Apa gerangan? Satu, anak yang soleh dan soleha. Almarhumah dan almarhum. Beliau suami istri, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi haji. Yang bisa dilakukan amal-amalnya mengalir adalah anak yang soleh dan soleha. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu. Bu. Ibu. Bisa enggak anaknya jadi anggota DPR enggak pernah nyalek? Bisa enggak? Enggak mungkin. Bisa enggak anak bapak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Bisa enggak anak ibu bapak jadi tentara polisi enggak pernah daftar tentara polisi? Enggak mungkin. Tapi bisa enggak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun enggak dokter? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun dia enggak pernah nyalek? Bisa. Itu pesannya, anak yang soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada menjadikan anak kita doktor, insinyur, profesor. Tanya mereka yang sudah uzur. Apa mereka masih mengharapkan ruko? Apa mereka masih mengharapkan mobil mewah? Yang diharapkan anaknya ada di sampingnya. Sayang seribu sayang, orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya doktor, anaknya anggota DPR, tapi tidak malu kalau tidak pernah dilihat anaknya sholat berjamaah. Demi Allah, Bu, ketika ibu wafat, anak yang diharapkan doakan kita. Teman jangan harap. Suami, mah, kawin lagi. Saya kan didengar istri saya ceramah saya begini. Dia lihat ceramah saya di YouTube. Mamanya C, istri saya. Dia bilang, "Ustaz, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi?" Saya bilang, "Sini kau sayang. Kau duduk di sampingku, saya kasih dengar kau baik-baik. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bukan karena saya takut, cuma kau lebih berani dari saya." Bapak, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, kita tentu berharap ketika kita sudah di alam kubur, anak kita minimal setiap lima waktu berdoa, "Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Sayang orang tua sekarang bangga kalau anaknya tahu bahasa Inggris, tapi dia tidak malu anaknya tidak tahu ngaji. Karena ada orang bilang, "Oh, hebat betul itu Ustaz." Apalagi hebatnya anaknya Ustaz, masih SD kelas 3 lancar betul bahasa Inggris. Apa hebatnya itu? Banyak yang begitu, Bu. Ah, masa banyak Ustaz? Iya. Ibu coba ke Inggris. Anak-anak di sana, Pak, baru belajar bahasa sudah bahasa Inggris, Pak. Lalu apakah anakmu ketika pandai bahasa Inggris dia berdoa pakai bahasa Inggris nanti? "Oh my God, Please help me my mother. Bleh. Nggak, dia tetap juga pakai bahasa Indonesia. Apa yang bapak ibu banggakan dengan anak yang tidak tahu sholat? Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lebih respect sama cowoknya yang baru kenal 2 bulan daripada bapaknya yang sekolahkan dia. Mereka lebih sayang sama ceweknya daripada ibunya. Kalau ibunya yang telpon, nak, kau antar dulu mak. Bapakmu tidak bisa, lagi banyak kerjaan. Apa kata, wah lagi sibuk mak. Sekali ceweknya, tunggu deh sebentar, 10 menit saya sampai. Apa yang kita harap dari anak seperti ini? Demi Allah, kita orang tua tidak berharap doktormu bawa ke sini. Tapi kita berharap usia senjaku kau urus saya. Ibu-ibu, sayang. Kita lebih mengawasi suami daripada mengawasi anak. Ngapain ngawasi anak suami kita? Biar HP-nya kita mau periksa. Untuk apa? Kalau ibu dapat hal-hal negatif di HP, apa yang ibu mau? Gelisah kan? Sengsara perasaan. Mau dicerai? Mampu jadi janda. Tanam Pak, saya bela Bapak hari ini. Mampu dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Daripada ngawasi HP suami, mending ibu awasi anaknya. Suami maksiat, ibu ndak tanggung. Suami ndak sholat, ibu ndak tanggung. Tapi anak ndak jilbab, anak ndak sholat, anak ndak puasa, ibu yang nanti diminta tanggung jawabnya. Ngapain ngawasin suami? Kita ndak tanggung dosanya, tapi anak kita tanggung dosanya. Maka ibu, didik anak kita ibu. Terutama sholat. Carita mati anak mau baik kalau dia tidak sholat. Apa yang mau diharapkan? Coba anak-anak kita yang cantik, yang kecakep-cakep, yang baik kerjanya. Itulah yang potensial menyengsarakan orang tuanya. Tapi coba anak kita yang sekolahnya seadanya. Akhlaknya baik. Inilah yang ngurus orang tuanya di usia senjanya. Maka anak yang soleh dan soleha, itulah yang akan menolong orang tuanya ketika ada di kubur. Dia akan berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan kalau dia tidak tahu sholat. Ibu tidak usah cemas kalau rumahnya dia masih ngontrak-ngontrak. Yang kita perlu cemaskan adalah ketika dia sudah bersuami istri, tidak pernah berjamaah dan tidak pernah kita lihat ngaji. Alangkah bahagianya orang tua. Subuh hari dia kaget, kenapa ribut pagar? Oh dia intip, oh masya Allah anak bungsunya dia pergi berjamaah ke masjid sholat subuh. Alangkah sengsaranya kita orang tua. Anak kita tengah malam baru datang. Siapa yang ngantar cowoknya? Jam 2 dini hari baru pulang. Apa yang ibu bapak harap dari anak seperti itu? Maka kita berharap tentunya almarhum almarhumah punya anak yang soleh dan soleha, sehingga menjadi kekayaan buat almarhum almarhumah di alam kubur. Yang kedua, yang bisa menolong kita, sedekatun jariah, sedekah. Ini ibu-ibu terhormat semua di dalam sini. Ya, banyak saya lihat semua emas berliannya. Ibu, ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas berlian? Siapa ibu? Anak, istri kedua. Hancur ibu-ibu hari ini. Ayo, coba lihat ketika ibu meninggal dikeluarin itu cincin, nangislah suami. Ini cincin pernikahan kita dulu ibu. Dia tarik, dia paksa keluar. Sudah itu dia cabut lagi gelangnya. Ini ulang tahun pernikahan kita dulu ibu, saya belikan kau di Dubai. Dia cabut lagi, kau punya kalung ini ibu dulu. Waktu kita pergi umroh ibu, habis emas diambil. 3 bulan kemudian kenal sama janda. Dia ambil semua emas, dia kasih jandanya. Dek, ini mantan istriku sudah mati. Dia bilang sudah mati, ambilin emas. Maka ibu, daripada dipakai istri kedua, mending ibu sedekah sekarang. Sedekah. Dan enaknya ibu-ibu seperti yang di dalam ini, yang kaya-kaya, ngapain pakai yang asli bu? Lebih baik asli jual, jadikan masjid. Itu yang namanya pandai menyikapi harta. Apalagi kalau ibu sudah pakai 20 tahun, ngapain lama-lama? Orang juga sudah tahu ibu kaya. Itu enaknya jadi orang kaya, biar palsu. Ah, masa palsu? Orang kaya itu. Iya toh? Beda kita orang miskin, sudah asli. Ah, di mana dia dapat? Iya, Bu. Hei. Bu. Sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Saya tahu Pak Lanyala, sekampung kami orang Bugis. Salah satu sebabnya eksis sampai sekarang karena dermawan. Bapak tahu Pak JK? Berapa kali mau dihancurkan, dia apa, diserang kiri kanan. Alhamdulillah Allah lindungi. Salah satu sebabnya ribuan anak yatim beliau pelihara. Tidak ada orang sunnah, tidak ada orang senang itu orang pelit, Pak. Sebaliknya, tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Saya tanya, ibu-ibu senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Bapak-bapak senang sahabat yang pelit atau dermawan? Itu tidak ada orang suka orang pelit. Sedekahlah. Sedekah. Dan hebatnya itu sedekah, Allah pasti ganti. Ibu, daripada setengah mati pelihara jaga-jaga WhatsApp, lebih baik sedekah tolak bala suami. Ya, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka kata Nabi, hendaklah dia bersedekah. Sedekah. Ramadan bulat lipat gandakan. Kalau ibu tidak bisa sedekah, buka puasa ratusan orang di rumah, ya sudah kirim 10 nasi bungkus ke masjid. Yang makan ternyata ustadz, yang makan ternyata penghafal Quran, yang makan ternyata Pak Imam. Selama darah dagingnya itu dia pakai beribadah, selama itu yang kirim nasi bungkus dapat pahala. Sedekahlah. Saya tidak bisa nasi bungkus, saya hanya bisa sandal jepit dari toilet ke pintu masjid. Ya sandal jepit, dicuri orang, alhamdulillah mau amal baru. Bersedekahlah. Ada 5 penyesalan orang di alam kubur. Satu di antaranya, ketika sudah dia gosok meninggal arwah, dia gosok matanya, dia buka, kata dia, saya di mana? Kau sudah meninggal, dah saat. Saya sudah mati. Iya. Ya Allah, hidupkan saya kembali. Hidupkan saya kembali ke dunia. Sekejap saja, kira-kira 1 menit lah kalau boleh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Solat? Bukan. Puasa? Bukan. Haji? Bukan. Saya hanya ingin berkata, ya Allah, semua hartaku aku sedekahkan fisabilillah. Kenapa bukan minta solat? Karena solat hanya bisa dapat pahalanya ketika kita masih solat. Haji hanya bisa kita dapat ketika kita haji. Puasa hanya kita dapat ketika kita puasa. Tapi sedekah, meskipun sudah tulang belulang hancur, kita tetap mengalir. Itulah yang disebut sedekah jariah. Keliru bapak ibu yang Allah kasih rezeki, bapak tidak bersedekah. Keliru. Dan alhamdulillah, makin bersedekah, Allah makin ganti. Maka almarhum almarhumah, insya Allah, lapang kuburnya karena ada sedekah beliau. Yang ketiga, yang akan menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Almarhum almarhumah, beliau suami istri, tokoh pendidikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ketika diajarkan ilmu hukum kepada mahasiswanya, diajarkan tentang keadilan, lalu anak mahasiswanya menjadi pengacara yang membela dan menegakkan keadilan, selama itu juga amal-amal akan mengalir. Maka karena itu, ibu bapak kalau dapat konten-konten dakwah, jangan berhenti di grup, jangan berhenti di HP bapak, sebarkan. Bapak punya 10 grup WhatsApp, 1 grup 100 orang, kirim 1000 orang yang terima. Kalau ada yang mengamalkan 5 orang, selama 5 orang itu amalkan, bapak dapat pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala penceramah. Ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Inilah 3 yang akan terus mengalir meskipun kita sudah di alam kubur, bahkan sudah habis tulang belulang kita, anak yang soleh dan soleha, sedekah harta, kemudian ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang ada di alam kubur sekarang masih transit, belum sampai surga, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang paling menderita di alam kubur? Kata Nabi, orang yang paling menderita di alam kubur nanti adalah al-mutahawilu bis-shalah, yang menganggap enteng sholat. Saya mau tanya, bapak-bapak, kalau pergi merantau ke Sulawesi Selatan, ternyata bapak tidak nyaman di Sulawesi Selatan, ada pilihan? Ada? Ada. Balik lagi ke Jakarta. Saudara-saudara dari Jawa merantau ke Sumatera, ternyata di sana tidak bagus, ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jawa, mangan ora mangan, yang penting ngumpul. Iya. Iya toh? Bapak-bapak kala pil caleg, ada pilihan? Kala pilpres, ada pilihan? Ada. Tunggu lagi 5 tahun yang akan datang, kita tanding lagi. Iya. Tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Selesai urusan, biar ada di situ kita lewat. Bukan lagi gubernurku. Iya kan? Hah. Ibu-ibu, suami cerewet, suami kasar, ada pilihan, Bu? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai. Iya, bapak-bapak punya istri cerewet, ngamuk aja kerjanya, enggak tahu menghargai suami, ada pilihan? Ada. Dua pilihan. Satu, tambah jadi dua. Dua, cerai. Ada pilihan, Pak. Maknanya, bapak menderita di dunia, masih ada pilihan. Dan tidak ada orang menderita di dunia dari bangun sampai tidur, sampai bangun lagi, menderita 24 jam. Tidak, pasti ada senyum-senyumnya. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ibu-ibu masuk kubur, ada pilihan? Tidak nyaman pertanyaannya, keluar dulu. Begitu bapak keluar, viral satu dunia, Pak. Ya. Dan siapa orang menderita di kubur? Al-mutahawil bis-shalah, yang menganggap enteng sholat. Tidak ada gunanya ceramah hari ini kalau bapak ibu pulang masih lalai sholat. Mohon maaf, maafkan saya, maafkan saya. Pesan Nabi ketika akhir hayat, pertama yang selalu diingatkan Nabi, jaga sholat kalian. Dan dikhususkan bagi perempuan. Kenapa? Karena pada kondisi dan keadaan tertentu, perempuan paling banyak melalaikan sholatnya. Kapan Ustaz? Ada pengantin. Coba perempuan kalau ada pengantin. Bukan cuma uang dia sumbang, sholatnya juga disumbangkan. Ya kan? Diundang jam 11. Hah? Hah? Ke salon jam 8. Sudah itu mukanya sudah penuh dempul. Ya kan? Tiba duhur. Kata suaminya, Bu, saya sudah jualkan kau sawah di kampung supaya bisa haji. Ini kau sudah haji tidak sholat. Kau pergi sholat. Apa kata istrinya? Kau sadar, Pak. Saya sadar ini, saya suruh kau sholat. Kau sadar, Pak. Kau udah lihat ini makeupku. 700.000 ini di salon. Oh, haula wala quwata illa billah. Lebih disayang makeupnya daripada sholatnya. Tahu tidak hukuman orang tidak sholat? Buka surah Al-Hajj ayat 47. Satu kali meninggalkan sholat, Allah hukum satu hari di neraka. Al-Quran surah Al-Hajj 47. Berapa yang namanya satu hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kalau tidak sholat subuh tadi, satu hari bapak dibakir di neraka. Berapa yang satu hari? 1000 tahun dunia. Maka jangan anggap remeh sholat. Bagaimanapun kondisi dan keadaan bapak, sholat. Saya tidak bisa kena air, Ustaz. Allah kasih keringanan, tayamum. Yang penting tayamumnya yang benar. Jangan tayamum sambil gosok-gosok kaki. Salah itu. Ada juga saya lihat di pesawat tayamum dia kumur-kumur, Pak. Saya biling-biling. Ya kan? Ah. Ustaz, saya lagi sakit, Ustaz. Adakah kala sakitnya Nabi Ayub alaihissalam? Tapi beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Kita baru sariawan, tidak sholat. Kalau sariawan, dia sholat sariawan lah. Allah tahu bapak lagi sariawan. apa? Apalagi alasannya Bapak tidak sholat? Ayo. Gagah Ustaz, selebriti. Adakah gagahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu manusia tercakap di dunia. Bayangkan Nabi Yusuf, itu ibu-ibu disuruh ngiris bawang, lewat Nabi Yusuf, begitu pesonanya wajahnya Nabi Yusuf, tidak sadar dia iris tangannya itu ibu-ibu. Mana ada gagah seperti itu? Segagah-gagahnya artis lewat, jangankan ngiris tangan, bau ketek aja kita rasa. Yusuf alaihissalam cakap tetap beribadah kepada Allah. Dia pintar Ustaz. Adakala pintarnya itu Nuh. Nuh alaihissalam sampai sekarang teknokrat yang belum ada yang saingi. Orang semua bikin perahu. Orang Sulawesi pandai bikin perahu namanya Pinisi. Di mana dia bikin perahu? Pesisir pantai. Nabi Nuh di atas gunung dia bikin perahu, Pak. Tetap beribadah kepada Allah. Maka tidak ada alasan kita tidak sholat. Sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak ada semua nilai sholatnya. Tidak ada semua nilai dia punya. Kenapa? Yang pertama kali nanti diperiksa, sholat. Puasa, bagus. Tapi tidak sholat, tidak ada gunanya. Saya memberikan ilustrasi sederhana. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sering ke bank. Nabung. Kenal sama yang, apa sih namanya itu yang terima-terima duit kita? Teler. Apa? Ya itu ya. Nah itu kalau dia kenalan sama bapak kan sudah sering. Besok bapak mau ngambil duit, boleh gak langsung ambil? Eh mana uangku? Kau kenal saya kan? Iya, mana uangku? Ya saya simpan 100 juta. Boleh gak ambil seperti itu? Enggak. Dia akan tanya, mana buku rekeningnya? Hilang. Ah, ATM-nya hilang juga. Bapak boleh ambil tapi urus dulu. Kau kenalkan saya dan kau lihat itu uang saya. Iya bapak betul, tapi bapak harus urus dulu surat keterangan hilang di kepolisian. Begitu juga di akhirat. Bapak punya puasa, bapak punya haji, bapak punya sedekah, bapak punya silaturahmi, menyekolahkan anak yatim, tapi tidak sholat. Mana? Kata Allah, kata Nabi, malaikat penjaga. Mana buku rekeningmu? Apa itu? Sholat. Tidak ada. Ah, kau urus dulu keterangan hilang di neraka. Kau ke neraka dulu. Apa susahnya sholat? Ibadah yang paling gampang. Puasa, Pak. 30 hari orang lapar. Dari subuh sampai maghrib. Haji perlu dana. 1 bulan kita tinggalkan pekerjaan. Zakat perlu modal. Sholat, apa susahnya? Saya tidak tahu bacaan, Ustaz. Wala ta'yasu min rawhillah. Jangan kau putus asa. Salat jamaah. Asa salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Selesai. Apa lagi? Tidak ada kecuali malas. Kenapa ini sholat penting? Karena dia adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak haji, boleh sambil dagang. Bapak puasa, boleh sambil dagang. Tapi sholat, tidak boleh ada kegiatan lain. Kenapa? Kamu lebih menghamba. Mana boleh kita sholat? Allahu Akbar. Begadang, jangan begadang. Batal sholatnya. Allahu Akbar. Pak Haji, berapa gas? 20 ribu. Tidak bisa. Kenapa? Kamu lagi menghamba kepada Allah. Di sinilah puncaknya. Maka sholat adalah as-sholatu imanuddin. Sholat tiangnya agama. Bangunan rumah bisa kokoh meskipun tidak ada dinding. Bangunan rumah bisa kuat meskipun tidak ada atap. Tapi tidak mungkin ada bangunan yang kokoh tanpa tiang. Itulah sholat 5 waktu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Pada akhirnya, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Tidak usah panjang kita ingat ceramah saya pada malam ini. Cukup sebelum kita tidur, tanya diri kita masing-masing. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Sudah siapkah saya menghadapi kematian? Dan apa bekal dalam menghadapi kematian? Sebaik-baik bekal adalah takwa, di antaranya sholat 5 waktu. Mari kita akhiri dakwah kita ini dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk almarhumah Profesor Dr. Haja Yuyun Muslim Tahir SH. Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.